Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Fa ma'asyaral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Kajian kita di malam hari ini masih kita sebutkan pembahasan seputar al-ilmu fadluhu wa syarafuh. Keutamaan dan kemuliaan al-ilm. Baik, kita masuk ke sisi yang setelahnya. Al-Imam Ibnu Qayyim alaihi rahmatullah menyebutkan pada pembahasan yang setelahnya asar dari Sahal Ibn Abdillah At-Tustari. Beliau mengatakan, man aradan nadhra ila majalisil anbiya falyanzur ila majalisil ulama. Barang siapa yang ingin melihat seperti apa majlisnya para nabi, yakni seperti apa majlisnya para nabi ketika mereka bermajlis bersama dengan umatnya, falyanzur ila majalisul ulama, maka lihatlah ke majlisnya para ulama. Naam. Artinya sebagaimana layaknya para nabi mereka mengajarkan kepada umat mereka perkara-perkara yang Allah wahyukan kepadanya, maka majlis yang dilakukan oleh para al-anbiya tersebut ketika mendakwahkan al-ilm sama halnya dengan majlisnya para ulama. Mereka duduk, kemudian di depan mereka terdapat para thullabul ilm yang menimba ilmu darinya. Sama, tidak ada perbedaan. Nah, wahada li'anna al-ulama khulafa'ur rusul fi umamihim. Yang demikian kata beliau, karena para ulama adalah pengganti para rasul di umat-umat mereka. Sepeninggal wafatnya para nabi dan para rasul, maka orang-orang yang meneruskan secara estafet dakwahnya mereka ke generasi yang berikutnya adalah para ulama, para ahli ilmi. Mereka lah yang mengajarkan ilmu itu kepadanya. Disebutkan dalam hadis, innal anbiya lam yuwarrithu dinaran wala dirhama. Para nabi itu tidak memberikan warisan kepada umatnya berupa dinar dan dirham. Innama warrathul ilm. Yang mereka berikan sebagai warisan untuk mereka adalah ilmu. Faman akhadahu akhadha bihawdin wafir. Yang mengambil bahagian dari warisan tersebut, maka sungguh dia telah mengambil bahagian yang beruntung, yang banyak nilainya. Ini menunjukkan kepada kita, ketika para nabi dan para rasul tersebut dari sisi dakwah dan tugas mereka di tengah-tengah umatnya diganti oleh mereka para ulama, maka menunjukkan keutamaan dan kemuliaan orang-orang yang berilmu tersebut di sisi Allah Azza wa Jalla, sebagaimana para nabi dan para rasul adalah orang-orang yang mulia. Nah, kalau semisal antum, ya kan, mendengar ada seorang yang kaya raya, yang kaya raya, terus kemudian ada salah seorang yang dikatakan itu adalah sebagai ahli warisnya dan semata wayang hanya dia saja karena anaknya hanya satu. Nah, wah, itu sudah menjadi kebanggaan, ya kan? Kebanggaan akan dinilai sebagai seorang anak yang memiliki masa depan yang cerah. Karena dia akan mewarisi seluruh kekayaan orang tuanya yang orang tuanya tersebut seorang yang kaya raya. Nah, akan dipuji oleh masyarakatnya. Akan memiliki kemuliaan di tengah-tengah mereka. Nah, demikian pula ketika seorang raja dia memiliki putra mahkota sebagai ahli waris penerus kerajaannya. Nah, dia dinobatkan sebagai putra mahkota yang menunjukkan sepeninggal wafatnya orang tuanya, dia yang nantinya mengemban tugasnya memimpin rakyatnya secara otomatis dinobatkan sebagai raja setelahnya, akan ternilai sebagai sesuatu yang membanggakan. Nah, kalau semisal dalam perkara-perkara dunia itu menjadi cita-cita, mungkin harapan dari sebagian mereka ahli dunia, akan terasa sejuk pandangan mereka ketika memandang dirinya menatap masa depannya yang demikian cerah, menimbulkan keirian di tengah-tengah sebagian mereka dalam perkara duniawi. Maka bila kita melihat, tentulah warisan yang paling tinggi, yang paling afdol untuk diri seorang muslim dunianya, demikian pula akhiratnya, adalah warisan yang ditinggalkan oleh mereka para nabi dan para rasul. Nah, yaitu warisan berupa al-ilm. Menunjukkan ketika seorang dia tersibukkan dengan ilmu, maka dia hakikatnya tersibukkan dengan sekian banyak fadilah dan keutamaan di sisi Allah Azza wa Jalla. Naam. Disebutkan dalam hadis, laisal ghina an kasratil ard, walakinnal ghina ghina apa? Ghina nafs. Naam. Bukanlah kekayaan tersebut itu dinilai dengan banyaknya harta. Kalau orang banyak hartanya berarti kaya. Walakinnal ghina ghina nafs, tapi hakikat dari kekayaan itu sebenarnya sesungguhnya adalah ghina nafs, kayanya jiwa. Nah, kayanya jiwa. Artinya walaupun seseorang memiliki harta yang pas-pasan atau pada sebagian keadaan dia memiliki kekurangan terkait maisyahnya, namun bila dia memiliki hati yang lapang, ghina nafs, yakni al-qona'ah, dia menerima dengan pemberian Allah Azza wa Jalla, mensyukurinya, maka hakikatnya dia telah mendapatkan kekayaan yang hakiki. Hakikatnya dia adalah seorang yang mendapatkan kekayaan yang hakiki. Nah, untuk bisa seseorang mendapatkan yang seperti ini, maka hendaklah dia mempelajari al-ilm. Mempelajari al-ilmu, dengan ilmu tersebut akhirnya dia dikenalkan dengan sejarah Rasulullah alaihi salat wassalam. Dia belajar seperti apa kehidupan Rasul alaihi salat wassalam. Enggak diceritakan dalam hadis, kata Aisyah radhiyallahu taala anha, laqad marrad alaina thalathatu ahillah, sungguh telah lewat kepada kami tiga hilal, yakni tiga bulan tidak dijumpai di rumah istri Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ada di antara mereka yang menyalakan tungkunya. Naam. Tidak dijumpai di istri Rasul ada yang menyalakan kompornya, tungkunya. Maka ada yang bertanya kepada beliau, terus apa yang kalian makan? Maka Aisyah mengatakan, Al-Aswadan, ditafsirkan maknanya adalah At-tamru wal-ma, air dan kurma saja. Itu yang dimakan oleh Nabi dan oleh keluarganya selama 3 bulan. Berturut-turut. Nah, alhamdulillah ya kan, kompornya antum itu ngepul terus. Nah, kompornya itu apa? Ngepul terus ya kan, tidak pernah kompor itu padam. Nah, pernah nggak antum sehari nggak dikasih makan? Tidak pernah kan? Nah, pasti berasap-asap itu kompornya. Makanan alhamdulillah tumpah ruah berlebih. Ini menunjukkan fadilah, keutamaan yang Allah berikan kepada kita yang sangat jarang dijumpai yang seperti ini di keadaan mereka generasi-generasi sebelum kita. Nah, cuman tinggal terkadang sangat sedikit di antara kita yang bersyukur, masih menganggap merasa kurang, masih menganggap merasa belum cukup. Nah, kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Unzuru ila man huwa asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum." Lihatlah orang yang berada di bawah kalian, jangan kalian lihat ke orang yang berada di atas kalian. "Wa huwa ajdaru alla tazdaru ni'matallahi 'alaikum." Yang demikian lebih bisa memotivasi kalian untuk tidak merendahkan nikmat Allah yang Allah berikan kepada kalian. Lihat orang yang di bawah, jangan lihat orang yang di atas. Idza nadhara ahadukum ila man fuddila alaihi fil mali wal khalq falyanzur ila man huwa asfala minhu mimman fuddila alaihi. Dalam lafaz yang lain Rasul menyebutkan, apabila salah seorang di antara kalian melihat ada orang lain yang Allah lebihkan dirinya dibandingkan dia dari sisi harta, dari sisi penciptaan, postur tubuh, mungkin dia cacat, mungkin ada sebagian organnya yang tidak lagi berfungsi, maka hendaklah dia melihat ke orang yang berada di bawahnya yang dia Allah lebihkan atasnya. Nah, di bawah kita itu masih ada yang lebih sengsara, di bawah lagi ada yang lebih sengsara. Sehingga untuk memotivasi seseorang agar memiliki ghina an-nafs, maka adalah dia melihat yang di bawah, jangan melihat yang di atas. Berbeda terkait halnya amalan. Kalau yang tadi kan dalam hubungan dunia, syukur, qanaah, sabar, itu kita diperintahkan melihat ke yang di bawah, ya kan. Nah, kalau antum melihat sangunya sedikit, nah antum melihat yang di bawah masih banyak yang tidak sangu. Ada enggak di antara antum yang jarang dikasih uang? Ada di antara antum yang jarang dikasih uang? Azam, satu bulan berapa ribu, 200 ribu? Nah, ya Volvo, nggak usah ditanya Volvo ini. Nah, menjadi bos. Ya. Al-muhim, kalau semisal ada di antara yang melihat, masya Allah ini si fulan sangunya banyak, tidak. Atau melihat ke keadaan yang di bawah, jangan lihat yang di atas. Nah, mencontoh, kalau kita melihat, contohlah generasi sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau dikenal sebagai muktsiruna fi riwayatil athar, sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi alaihi salatu wassalam, disebabkan karena kesabarannya untuk menimba ilmu. Nah, dalam keadaan tidak mempedulikan rasa laparnya. Sampai diriwayatkan pernah satu ketika Abu Hurairah saking laparnya pingsan. Nah, saking laparnya beliau pingsan di jalan. Sampai akhirnya mereka para sahabat yang tidak mengetahui, Abu Hurairah mengatakan, Abu Hurairah ini sudah junun. Nah, sudah terkena penyakit majnun. Kok tiba-tiba sempoyongan gitu, ambruk. Wama bi min junun, wama bi illal ju'. Beliau mengatakan, saya tidak gila ketika itu. Yang saya rasakan adalah rasa lapar yang demikian sangat. Namun beliau terus belajar dan belajar. Sehingga berbeda halnya ketika seseorang melihat adanya amalan ibadah ketaatan kepada Allah Azza wa Jal. Kalau seseorang dalam hal ketaatan diperintahkan untuk melihat ke yang di atasnya, jangan melihat yang di bawah. Kalau seorang beribadah dia melihat yang di bawah, akan menyebabkan dia itu apa? Hah? Antum, awi. Mana itu? Hulam, mana hulam? Nah, kalau seorang dia ketika beribadah melihat ke yang di bawahnya akan membawa dia menjadi orang yang apa? Nah, nggak ngerti kah? Fauzan, mana Fauzan bin Hasan? Dengkluk ke situ. Nah, akan menyebabkan dia apa? Antum? Senyum, murah senyum berarti antum ini. Hai Rifat. Sofan. Sombong, sembarangan. Akan menyebabkan dia apa? Ada yang tahu? Kaslan, ya Hasan, malas. Akan menyebabkan dia apa itu? Malas. Dia rajin puasa Senin Kamis, temannya enggak. Nah, sama-sama belajar kok akhirnya enggak mau dia puasa Al-Isnin wal Khamis. Nah, jangan ketawa-ketawa ya. Dia hafalannya dalam satu kelas masih juz amma. Masih mending Ustaz si Fulan ini, masya Allah, dari pertama masuk sampai sekarang Al-Kautsar terus. Nah, masih mending ana ini juz amma. Menyebabkan akhirnya dia kaslan, enggak mau nambah. Berjalan hafalan tapi jalannya di tempat, ya kan? Seperti itu enggak ada di antara antum. Set di kelas sana ini ana lumayan ini, sudah 2 juz. Padahal yang dia maksud ada yang di bawah itu yang baru masuk, masih setengah dari juz amma. Sehingga dia masih ngelihat ke yang di bawah. Nah, ibarat orang belajar itu ya seperti lomba lari. Lomba apa? Lomba lari. Nah, kalau orang malas-malasan berlari dengan alasan masih ada yang di bawah karena masih terlihat adanya temannya, maka dia akan apa? Ketinggalan jauh, ya kan? Akan ketinggalan jauh. Lama-kelamaan karena dia melihat satu orang yang di belakang itu masih ada dengan jarak yang agak jauh dari dirinya, padahal sekian banyak orang itu sudah jauh. Gitu loh. Kalau semisal masih 10 meter, gampang lah. Sekali napas bisa langsung selip. Nah, ternyata makin lama makin setengah kilo, makin sekilo. Akhirnya satu titik jauh di depannya. Satu titik jauh di depannya. Kalau orang lomba lari terus di depannya itu gak kelihatan orangnya, yang dia lakukan apa? Kalau itu berlari nih. Lari dari sini sampai muter sana itu. Muter dari apa? PDAM itu ngelewatin ini. Terminal muter alaya balik lagi ke lampu merah depan sana. Nah, hari Jumat ya, mau antum dibuat acara kelas meeting lomba lari. Nah, lomba lari. Kalau semisal ada di antara antum yang bermalas-malasan, yang lainnya sudah pada lari semua. Nah, sisa di belakang ana ini satu orang dia nungguin terus. Nah, kalau semuanya sudah lari, yang dia lakukan apa? Ya balik kanan itu. Balik kanan daripada capek-capek ke sana, mendingan pulang aja lah. Nah, balik lagi ke rumah. Yang lain sudah dapat hadiah, antumnya hadiahnya capek. Nah, sehingga perhatikan ini dalam hal melihat dalam hal ibadah ketaatan kepada Allah itu jangan melihat yang di bawah, lihatlah yang di atas, sehingga akan termotivasi kita untuk memperbanyak amalan ibadah kepada Allah Azza wa Jal. Ana yakin di tengah-tengah kita ini kan tingkatan iman itu ada yang naik, ada yang turun. Pasti dan pasti terkadang kita melihat ada saudara kita yang memiliki, yang sedang naik imannya sehingga banyak murojaah, banyak hafalan. Nah, banyak melakukan sholat sunnah, puasa sunnah, maka ditiru. Kalau bisa lebih afdal dibandingkan dirinya, maka lakukan. Kata imam, kata sebagian salaf mengatakan idza stata'ta alla yaghlibaka ahadun ilallahi faf'al. Kalau kamu mampu untuk menjadi seseorang yang tidak ada seorang pun yang menandingi dirimu terkait amalan kepada Allah, maka lakukan. Nah, itu dianjurkan di dalam Islam. Itu namanya munafasah ilal khairat, musabaqah ilal khairat, berlomba-lomba dalam melakukan amalan kebaikan. Nah, Al-Muhim, kita kembali kepada risalah yang tadi kita sebutkan. Mereka para ulama adalah pengganti para rasul. Sehingga apabila dikatakan para ulama itu adalah pengganti para rasul, dan majlisnya para ulama adalah sama seperti majlisnya para rasul ketika mereka hidup di tengah-tengah umatnya, maka tentu seseorang berkeinginan untuk mendambakan, mendapatkan kesempatan-kesempatan tersebut, bermajlis bersama para ulama, hadir di majlisnya para ulama, mencatat kitab ataukah pembahasan-pembahasan yang disampaikan oleh mereka para ulama. Ini tentu kenikmatan yang demikian besar. Wa warithuhum fi ilmihim, mereka para ulama adalah pewaris para rasul terkait ilmu yang mereka miliki. Pewarisnya adalah para ulama. Nah, menunjukkan itu adalah kemuliaan ulama, dan ulama tidaklah mendapatkan kemuliaan tersebut melainkan mereka dapatkan yang pertama dengan mempelajari ilmu dan belajar bersabar serta bersungguh-sungguh di dalam mempelajari ilmu tersebut. Nah, sehingga dibutuhkan adanya keseriusan, kesabaran, keikhlasan. Niscaya insyaallah ta'ala dengan itu seluruhnya nantinya Allah akan berikan kepada dirinya ilman nafi'a, ilmu yang bermanfaat. Arti ilmu yang bermanfaat adalah ada dua hal: ilmu yang diamalkan oleh pemiliknya, dan yang kedua diajarkan oleh orang lain. Famajalisuhum majalisu khilafatin nubuwah, majlisnya mereka adalah sama halnya dengan majlisnya pengganti para nabi. Nah, majlisnya mereka itu sesama dengan majlisnya pengganti para nabi. Artinya majlisnya para ulama itu sama dengan majlisnya para nabi. Nah, akan diliputi dengan rahmat. Seorang yang hadir di majlis mereka akan mendapatkan ampunan Allah Azza wa Jalla, seperti yang disebutkan dalam hadis yang sebelumnya telah kita sebutkan, humul julasa la yashqa bihim jalisuhum. Mereka adalah orang-orang yang duduk di satu majlis ilmu yang tidak akan menyengsarakan siapa saja yang bermajlis di dekat mereka, akan mendapatkan hal yang sama sebagaimana mereka. Walaupun dari sisi tingkatan-tingkatan seseorang mendapatkan fadilah keutamaan dari amalan itu berbeda-beda antara satu dengan yang lain, tergantung dari keikhlasan dan niatan masing-masing dari orang tersebut, sebagaimana yang ma'ruf dibahas di kalangan mereka para ulama ketika membahas seputar masalah an-niyah, pembahasan seputar niat. Naam. Tayyib, kita masuk ke sisi yang berikutnya. Beliau mengatakan alaihi rahmatullah anna katsiran min al-a'imma sarrahu bi anna afdhal al-a'mal ba'da al-fara'id talabul ilmi. Banyak dari kalangan para imam, imam Islam, yang mereka sarrahu secara jelas tasrih menyebutkan bahwasanya seafdhal-afdhal amalan setelah perkara-perkara yang wajib adalah talabul ilmi, mempelajari ilmu. Banyak dari kalangan para imam Islam yang berpendapat demikian. Beliau menukilkan yang pertama, qala Syafi'i, berkata Imam Syafi'i, laisa syai'un ba'dal fara'idhi afdhala min talabil ilm. Tidak ada satupun amalan setelah kewajiban yang lebih afdhal dibandingkan menuntut ilmu. Laisa syai'un ba'dal fara'idi afdhala min talabil ilm. Tidak ada satupun amalan setelah perkara yang wajib itu lebih afdhal dibandingkan menimba ilmu. Subhanallah. Menunjukkan menuntut ilmu itu memiliki nilai amalan yang afdhal, dan hendaklah dijadikan sebagai skala prioritas. Skala apa? Prioritas. Naam. Wa hadzal ladzi dzakarahu ashabuhu indahu annahu madzhabuhu. Perkataan beliau ini disebutkan oleh para pengikut Al-Imam Syafi'i dan mereka mengklaim itu adalah madhabnya beliau. Memang demikian pendapat beliau. Wa kadza qala Sufyan Tsauri, demikian pula perkataan Sufyan Tsauri, wa hakahul Hanafiyah an Abi Hanifah, bahkan madhab Hanafiyah para pengikut mereka juga mengklaim demikian perkataan imam mereka yaitu Al-Imam Abu Hanifah alaihi rahmatullah. Subhanallah. Ternyata banyak dari kalangan para a'immah yang mengatakan demikian. Wa amal Imam Ahmad fa hukiya anhu thalathu riwayat. Adapun Al-Imam Ahmad sendiri dihikayatkan memiliki 3 riwayat pendapat terkait hal ini. Yang pertama antum catat annahul ilm. Beliau pendapatnya sama seperti Al-Imam Syafi'i, Al-Imam Abu Hanifah, Sufyan Tsauri, yang menyebutkan yang paling afdal setelah kewajiban adalah ilmu. Nah, fa innahu qila lahu, ada salah seorang yang berkata kepada beliau, ayyu syai'in ahabu ilaik, perkara apa yang kamu inginkan, perkara apa yang paling kamu cintai, ajlisu billayli ansahu am usolli tatawuan, saya duduk di malam hari saya nulis, yakni mudzakarah, mencatat ilmu, belajar. Au usolli tatawuan, ataukah saya melakukan sholat tatawu, sholat sunnah di malam hari. Yakni maksudnya melakukan qiyamul lail. Saya belajar, muraja'ah, ataukah saya melakukan qiyamul lail. Kalau seseorang itu dihadapkan untuk memilih salah satu dari keduanya. Kalau di zaman para salaf itu biasa ya belajar dari isya sampai subuh. Nah, belajar dari isya sampai subuh. Banyak yang menyebutkan mereka bisa menahan dari membatalkan wudhunya, yakni dari berhadas dari isya sampai subuh. Nah, subuh mengerjakan sholat subuh menggunakan wudhu di waktu isya. Nah, di waktu apa? Isya. Mereka mudzakarah ilmu. Seperti Al-Imam Syafi'i ketika bertamu mendatangi kediaman rumahnya Al-Imam Ahmad, beliau mengingat hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang ketika itu beliau melihat adanya seorang anak kecil yang bernama Abu Umair menangisi burungnya. Karena burungnya mati sehingga dia nangis. Namanya tabiat anak kecil itu kan demikian. Maka Rasul menggodanya dan mengatakan, ya Aba Umair, ma fa'alan Nughayyir. Wahai Aba Umair, apa yang dilakukan oleh si Nughayyir itu? Burungnya yang sudah mati. Nah, dia sedih dan dia nangis. Al-Imam Abu Syafi'i mengingat hadis ini, kemudian berupaya untuk mengingat beberapa faedah-faedah yang berhubungan dengan hadis ini dari isya sampai sholat subuh. Sampai sholat apa? Subuh. Sehingga beliau tidak menyentuh air wudhu yang disiapkan oleh keluarga Imam Muhammad. Kalau semisal mungkin di malam hari terbangun ingin sholat malam, maka disiapkan ada air di kamarnya. Nah, beliau tidak menyentuhnya karena mengingat hadis tersebut. Sehingga wajar kalau semisal ada seorang yang bertanya kepada beliau, mana di antara kedua amalan ini yang harus saya prioritaskan, apakah saya nulis, belajar artinya, ataukah sholat sunnah. Amalan yang sangat luar biasa, ya kan. Mungkin di zaman-zaman kita saat ini sangat jarang orang yang sanggup melakukan yang demikian. Nah, belajar terus dari isya sampai subuh. Nah, kalau semisal ada mungkin orang-orang pilihan saja, ya kan. Rata-rata nggak tahan dia, nggak tahan. Belajar ba'dal maghrib, antara maghrib dengan isya saja itu sudah berat ya kepalanya itu, dengkluk begini, dengkluk. Nah, sudah berat. apalagi dari isya sampai subuh. Nah, al-muhim ketika Al-Imam Muhammad mengomentari perkataan tersebut, artinya dia ditanya, artinya perlu ditanya mana dari keduanya yang harus beliau pilih. Maka beliau mengatakan nasakhtuka ta'alluman naskhuka ta'lamu bihi umura dinika fahuwa ahabbu ilayya. Kamu menulis yang dengannya kamu mempelajari perkara-perkara agamamu itu lebih saya cintai, kata beliau. Artinya kalau disuruh untuk memilih, maka pilihlah yang paling afdal. Pilihlah yang paling afdal. Karena disebutkan dalam kaidah usul fikih, kalau semisal bertemu antara dua amalan yang afdal pada diri seorang hamba, yang hamba tersebut dituntut untuk memilih mana di antara keduanya yang dia kerjakan, maka dalam usul fikih disebutkan dia pilih yang paling afdal, yang paling mulia. Dia pilih yang paling afdal, dia pilih yang paling mulia. Seperti contoh, dia punya harta, ingin dia sedekahkan. Mungkin berbarengan dengan keinginannya tersebut, dia mendengar ada si fulan, ikhwanya yang sedang sakit butuh bantuan, ada keluarganya yang sedang sakit juga membutuhkan bantuan. Maka dia bingung, uang apa namanya, mung-mungan kalau bahasa Jawanya, uang hanya pas untuk menyedekahkan seseorang, dia bingung untuk memilih mana di antara kedua orang tersebut yang berhak untuk menerima hartanya. Maka kita katakan yang paling afdal adalah kamu berikan ke keluargamu. Nah, engkau akan mendapatkan dua ajar. Ajar sedekah, yang kedua ajar silah, yakni engkau menyambung hubungan kerabat dengannya, dan tentu itu lebih afdal. Nah, demikian pula ketika seseorang dia masuk masjid, dia bingung melakukan tahiyatul masjid ataukah dia melakukan sholat ba'diyah. Nah, maka yang afdal baginya adalah melakukan ba'diyah. Kalau semisal belum mengerjakan sholat ba'diyah. Karena disebutkan dari keterangan sebagian mereka para fuqaha, ketika seorang mengerjakan sholat ba'diyah, maka dia juga mendapatkan pahala dari melakukan sholat tahiyatul masjid. Dan yang lain. Nah, sehingga dari riwayat tersebut menunjukkan bahwasanya Imam Muhammad lebih memilih untuk mengatakan mempelajari ilmu itu ternyata lebih afdal dibandingkan qiyamul lail. Wa dzakara al-Khallal anhu fi kitabil ilm, dan al-Khallal juga menyebutkan dari beliau dalam kitabul ilm nas-nas yang banyak terkait tafdhilil ilm, terkait beliau lebih memprioritaskan ilmu. Termasuk dari ucapan beliau Al-Imam Muhammad, "An-nasu ila al-ilmi ahwaju minhum ila at-ta'ami wasyarab." Manusia atau kebutuhan manusia kepada ilmu lebih mereka butuhkan dibandingkan makan dan minum. Ini perkataan telah lewat pada pembahasan yang sebelumnya. Menunjukkan dari keterangan tersebut, beliau Al-Imam Muhammad lebih merojihkan ilmu yang paling afdal dari amalan-amalan ibadah yang lain setelah kewajiban. War riwayat utsaniya, namun ada riwayat yang kedua. Beliau mengatakan, Al-Imam Muhammad mengatakan, anna afdal al-a'mali ba'da al-fara'id salatu tatawu'. Seafdal-afdal amalan setelah kewajiban adalah salat tatawu', salat sunnah. Salat sunnah apa saja. Nah, itu yang paling afdal. Kemudian beliau berhujjah dengan riwayat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Wa'lamu anna khaira a'malikum shalah." Ketahuilah oleh kalian bahwasanya sebaik-baik amalan kalian adalah salat. Sebaik-baik amalan kita adalah salat. Nah, menunjukkan tidak ada di sana amalan yang lebih afdal dibandingkan salat. Demikian pula dari hadis Abu Dzar, ketika Rasulullah SAW ditanya tentang sholat, beliau mengatakan khairun maudhu, sholat adalah sebaik-baik tempat. Nah, maka dari itu Nabi SAW memberikan wasiat kepada seseorang yang beliau meminta kepada Nabi SAW untuk menjadi temannya di dalam surga. Maka Rasul memerintahkan agar dia membantu Rasul dengan memperbanyak sujud. Artinya adalah memperbanyak sholat. Nah, hadis yang ma'ruf yang datang dalam riwayat Al-Imam Muslim dari Rabi'ah ibn Ka'ab radhiyallahu ta'ala an. Rasul meminta dirinya untuk membantu Nabi agar terwujud keinginannya tersebut dengan memperbanyak sholat, memperbanyak sujud. Dalam hadis yang lain beliau mengatakan, alaika bikasrati sujud, hendaklah kalian memperbanyak sujud. Fa innaka la tasjudu lillahi sajdatan illa rafa'aka Allahu biha darajah. Karena tidaklah engkau sujud dengan satu kali sujud untuk Allah, melainkan pada satu kali sujud tersebut Allah angkat dirimu satu derajat. Wa hatta anka biha khati'atan, dan Allah gugurkan darimu satu kesalahan. Kalau semisal dalam sehari, kalau mengerjakan sholat wajib saja, kita sujud berapa kali? Hah? Coba dihitung. Kalau sholat wajib saja, kita mengerjakan sujud dalam sehari semalam, berapa kali itu? Hah? Subuh kita sujud berapa kali? Hah? 4 kali, ya kan? Berarti yang 2 rakaat 4. Nah, zuhur 4 rakaat, berarti berapa kali sujud? 8, 12 sudah. Asar 8 lagi, 12 tambah 8 berapa? 20. Nah, maghrib berapa kali? Berapa kali sujud maghrib? 6, 26. Isya 8. Berarti berapa? Hah? Berapa? 36 sujud. Nah, itu selain dari sholat sunnah. Kalau semisal ditambah dengan sholat sunnah, subhanallah, demikian banyak, ya kan, derajat kita akan diangkat oleh Allah Azza wa Jalla, dan berapa banyak kesalahan kita akan digugurkan oleh Allah Azza wa Jalla. Dalam sehari itu gak mungkin seseorang melakukan kemaksiatan satu kali. Gak mungkin. Kemaksiatan-kemaksiatan yang gak muncul, yang terlintas di benaknya, kemaksiatan-kemaksiatan yang dia lakukan, dia kerjakan dalam keadaan sendirian, mencuri-curi dari penglihatan orang, itu banyak itu masya Allah kemaksiatan-kemaksiatan. Ustaz cuci mata tiap pagi, Ustaz. Subhanallah, cuci mata. Tapi kalau mau cuci mata itu datang ke tempat wudu antum, kucek-kucek sampai 100 kali bersih mata antum. Enggak perlu cuci mata di depan pos itu sambil tengkreng, ngelihat sana, ngelihat sini. Nah, ini membutuhkan, artinya kita butuh keamalan-amalan yang bisa menggugurkan kesalahan dan dosa-dosa yang kita amalkan. Ini riwayat kedua ya. Nanti di sana ada riwayat yang ketiga yang beliau Al-Imam Muhammad menyebutkan yang paling afdol adalah jihad. Nanti riwayat ketiga tersebut dan seperti apa pendapat para ulama, kita akan bahas pada kesempatan yang setelahnya insyaallah taala. Baik, ini yang bisa saya sampaikan. Wa subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.